بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا Amma ba'd, kita simak ayat-ayat yang insyaallah ta'ala kita lanjutkan dengan selesainya ayat ke-36. Malam ini insyaallah ta'ala melangkah pada ayat ke-37. Namun kita tengok terlebih dahulu dua ayat sebelumnya agar menghangatkan pada benak kita apa yang sudah lalu untuk menyambungnya pada ayat ke-37 ini. Antum bisa menyimak pada apa yang sudah difotokopi melalui grup yang telah diketahui bersama. Pada lembaran teratas, tepatnya ayat ke-35, Allah Jalla wa'ala menyatakan وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Dan tatkala orang yang memiliki kebun, orang itu adalah kafir dalam kisah atau tamthil pada ayat ini. Ketika dia memasuki kebunnya yang mana dia bangga diri, wahuwa zalimun li nafsih, dan dia dalam kondisi menzalimi kepada dirinya sendiri. Qala ma adhunnu, dan dia kemudian menyatakan bahwa aku tidak menyangka antabida hadhihi, akan musnah, akan hancur, akan binasa kebun yang dia miliki tadi abada, selama-lamanya. Demikian ketika dia memasuki kebunnya dalam kondisi zalimun li nafsih. Apa maksud zalimun li nafsih? Yang secara makna dalam menzalimi atau menganiaya dirinya. Disebutkan oleh Al-Syeikh Abdurrahman As-Si'di rahimahullahu ta'ala, berdasarkan kalimat ini pada ayat ini, penetapan pensifatan baginya az-zulmu, yakni dia telah melakukan kezaliman. Kapan dia lakukan itu? Fi hali dukhulihi alladhi jara minhu. Ketika pada kondisi memasuki kebunnya yang dia lakukan. Dari perbuatannya tadi, dia sudah zalim pada dirinya, karena dia merasa ta'ajjub, merasa bangga terhadap kekayaan berupa kebun-kebun dengan buah-buahnya yang begitu memikau, dengan segala perangkatnya yang terpenuhi, maka dijanjikanlah kebanggaan baginya. Minal qaul ma jara yadullu ala tamarrudihi wa inadihi. Termasuk kezaliman yang ada pada dirinya berupa al-qaul, berupa ucapan yang sudah dia katakan. Apa yang dia katakan? Ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Sama sekali aku tidak mengira, tidak menyangka bahwa ini akan musnah selama-lamanya. Maka ini bentuk kezaliman yang terucap melalui lisannya, bentuk tamarrud, bentuk kedurhakaan, kesombongan, wa inadihi, dan bentuk penentangannya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah tersambungnya dengan pembahasan yang lalu, atau masih satu ayat lagi, wa ma adzunnu as-sa'ata qa'imatan, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan tiba, wala irruditu ila rabbi, dan jika aku kembali kepada Rabbku, la ajidanna khairan minha munqalaba, niscaya benar-benar aku akan dapati yang lebih baik darinya, dari tanaman atau kebun yang dia miliki tadi, munqalaba, sebagai tempat istirahat yang terbaik bagiku. Demikian yang dia sangka. Sementara dia sendiri adalah mengingkari terhadap hari berbangkit. Maka itu suatu kalimat yang mengada-ngada saja. Wala irruditu ila rabbi, jika aku dikembalikan kepada Rabbku. Terkesan atau seakan-akan dia mengakui, mengimani adanya hari sesudah kematian. Namun itu sekedar bualan dari lisan yang dia ucapkan. Taib, setelah kita tahu dua ayat untuk menyambungkan, kita melangkah ayat ke-37. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh, akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfah thumma sawwaka rajula. Kita baca bersama. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. 6. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh, akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Pada ayat ini giliran orang beriman menyampaikan kepada yang kafir. Kalau pada ayat ke-34, faqala li sahibih, maka berkatalah kepada temannya, maksudnya yang berkata adalah yang kafir kepada yang mukmin. Maka ayat 34, 35 dan 36 adalah giliran orang kafir kepada orang mukmin. Maka dengan ayat ke-37 beralih pembicaraan dari mukmin kepada kafir. Qala lahu sahibuh. Maka sahibnya, maka temannya, qala lahu, berkata kepadanya, kepada yang kafir, wa huwa yuhawiruh, dan dia sedang bercakap-cakap atau mengajak bicara kepadanya. Yang mukmin mengajak bicara kepada yang kafir. Nah, yuhawir itu mengajak bercakap, mengajak bicara. Sehingga kalau antum pernah dengar muhawarah, muhawarah itu percakapan atau pembicaraan. Barangkali antum ingat ketika belajar bahasa Arab, al-hiwar atau muhawarah adalah pembicaraan kedua belah pihak. Yang beriman mengajak bicara kepada yang kafir. Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Alif di awal sebagai bentuk pertanyaan. Apakah? Akafarta. Apakah engkau kafir? Apakah engkau mengingkari? Billadzi khalaqaka. Terhadap yang telah menciptakanmu. Min turab, dari tanah. Siapa yang menciptakan? Tentunya Allah Jalla wa'ala. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kalimat seperti ini dari seorang mukmin kepada kafir, nasihan lahu, dalam rangka menasehati dia. Wa mudzakkiran lahu halahul ula, dalam rangka juga mengingatkan kepada kondisinya dia yang pertama. Dia bangga, dia lupa diri, seakan-akan itu nikmat atas keberhasilannya. Dia singkirkan, dia lupa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka yang mukmin dalam kondisi seperti ini mengingatkan kepadanya, akafarta billadzi khalaqaka min turab, kufurkah engkau dengan zat yang telah menciptakanmu dari tanah? Asal usul kita manusia dari turab, kita tidak punya apa-apa, lahir tanpa membawa sepeser apapun. Jangankan dalam bentuk materi, dalam bentuk pakaian sehelai benang pun kita tidak bawa apa-apa. Kemudian jadi berhasil, kemudian jadi memiliki sekian banyak hasil kekayaan tadi, kemudian lupa kepada zat yang memberikannya. Maka diingatkan kembali dengan harapan supaya dia sadar diri dengan bentuk pertanyaan. Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Thumma min nutfah. Kemudian dari nutfah. Nutfah setetes mani. Diingatkan lagi, asal-usul manusia dari tanah. Nah, Nabi Adam alaihissalam sebagai bapaknya seluruh manusia. Kemudian ditemukannya kedua belah manusia berlawanan jenis. Kemudian dari situ tumpahlah setetes mani yang dengan izin Allah Jalla wa'ala jadilah makhluk yang namanya manusia. Dari apa? Nutfah. Setetes mani kental. Nah, yang ditumpang tumpahkan dari pihak laki ke pihak istrinya. Nah, dari air yang hina, diingatkan agar manusia tadi tidaklah sombong. Dia itu hina, tidak memiliki apa-apa. Dia itu abad, hambanya Allah Jalla wa'ala. Nah, thumma sawwaka rajula. Kemudian Allah pun menyempurnakanmu. Sawwaka, menyempurnakanmu rajula. Sebagai sosok manusia, sebagai sosok laki-laki. Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan nikmat kepadamu dengan kenikmatan al-ijad wal-imdad, kata Syekh As-Sa'di, berupa kenikmatan keberadaan, kamu ditakdir bisa berada di dunia, wal-imdad, dan juga rizki yang Allah cukupkan kepadamu. Wa wasala 'alaikan ni'am, dan telah sampai kepadamu kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wa naqalaka min turin ila tur, dan terpindahkan kepadamu dari satu generasi, satu masa menuju masa berikutnya. Sampailah engkau menjadi sosok manusia dewasa yang sempurna, semua tadi nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Kamilul a'dha, anggota tubuhnya sempurna. Syukuri, tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang, sehat, bisa ini, bisa itu, nikmat. Walaupun mungkin dari sisi materi, dari sisi harta minim sekali, tapi kamu sehat, alhamdulillah. Sementara yang memiliki harta mungkin sakit-sakitan, tercegah untuk makan ini, tercegah minum itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Apalah artinya dari kehidupan atau tubuhnya ketika tidak bisa menikmati sesuatu yang mestinya bisa. Wal jawarih al mahsusah, kamu punya anggota tubuh yang bisa mahsus, bisa meraba. Ini kasar, ini halus, ini enak, ini tidak enak. Bukannya nikmat ini. Apa ada komputer bisa atau robot bisa ngerasakan ini halus, ini kasar. Semua dengan apa yang Allah Jalla wa'ala lebihkan kita sebagai manusia. Wal ma'kula, diberi akal. Bisa berpikir. Ini jalan kesesatan, ini jalan yang benar. Ini jalan menuju jannah, ini menuju nar. Kalau terasa tidak enak yang kita perbuat, itu ganjalan dan itu merupakan indikasi dosa. Sementara kebaikan itu lapang hati, enak berbuatnya. Itu bisa dinalar, diukur dengan akal. Maka dengan itu menjadi suatu kebaikan melalui sebab-sebab tadi. Demikian hendaknya kita terus mengingat-ingat terhadap kenikmatan Allah Jalla wa'ala, dan jangan sampai kita terhinggapi dengan bentuk-bentuk kekufuran sekecil apapun, walaupun itu kekufuran berupa nikmat. Yang justru pada ayat ini disebutkan tentang suatu kejadian bagaimana seseorang kafir tadi mengkufuri terhadap nikmat Allah Jalla wa'ala. Naam. Lakinnahu Allahu Rabbi wala usyriku bihi wala usyriku bi Rabbi ahada. Melangkah pada ayat berikutnya ke 38. Lakinna. Sering juga kita dapati kata ini. Kata ini gabungan antara lakin dengan ana. Lakin artinya akan tetapi. Ana, saya. Lakinna, akan tetapi saya. Nah, huwallahu rabbi, dialah Allah itu sebagai Rabbku. Wala usyriku bi rabbi, dan aku tidak menyekutukan terhadap Rabbku ahada, seorang pun. Nah, berdasarkan ayat ini, ketika saudaranya yang beriman tadi melihat, mengetahui kondisi saudaranya yang kafir dan tetap terus menerus di atas kekafirannya dan melampaui batasnya, maka dia memberitakan terhadap dirinya sebagai bentuk syukur kepada Allah. Orang beriman tadi memproklamirkan atau memberitakan kepada saudaranya tadi sebagai bentuk syukur kepada Allah karena dia masih diberikan istiqamah di atas iman, di atas al-haq, dan sekaligus selain menyatakan bentuk syukur adalah pemberitahuan terhadap agamanya, tentang keimanannya. 6. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Akan tetapi aku ini adalah orang yang mengakui atau meyakini huwallahu rabbi, dialah Allah itu adalah Rabbku, wa la usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Penting kalimat seperti ini, terkhusus kepada orang yang kafir, agar diharapkan tergugah hatinya. Walaupun bukan mengatakan kepada dia, dia menyatakan, si mukmin tadi menyatakan kepada dirinya di hadapan yang kafir, bahwa aku ini hambanya Allah, Allah itu sebagai Rabbku, dan aku tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Kita tidak tahu dari mana kalimat yang kita ucapkan tadi bisa tersentuh. Harapannya tetesan-tetesan kalimat yang terucap dari lisan kita bisa sampai ke hatinya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dia menyatakan seperti itu. Dan kata Syekh As-Sa'di, bentuk kalimat seperti ini adalah pengakuan terhadap rububiyahnya Allah. Di mana itu kita bisa ketahui? Lakinna huwa rabbi. Ada kata rabbi. Akan tetapi dialah Allah itu sebagai Rabbku. 6. Tauhid ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid ilah uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. 6. Rububiyah adalah meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala sebagai zat yang menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, itu diakui oleh semua. Semua manusia, kecuali yang komunis, mengakui bahwa terhadap tauhid rububiyah. Terbukti kaum musyrikin bangsa Arab mengakui kalau Allah itu pencipta, Allah itu yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mengakui, oh iya, memang Allah, kata mereka. Maka maksud diingatkan dengan rububiyah karena ini menjadi kesepakatan bersama yang beriman maupun yang kafir. Makanya sering kita dapatkan doa itu Allahumma apa? Rabbana. Pakai kata Rabb. Allahumma Rabbana, ya Allah Rabb kami. Sering kali kita dapatkan disandarkan dengan rububiyah. Bahkan hampir-hampir di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, Rabbana, Rabbana, atina fid dunya hasanah, Rabbana, hablana min azwajina, Rabbana, zalamna anfusana, Rabbana, dan seterusnya. Maka ini mengingatkan terhadap rububiyahnya Allah. Setelah diingatkan dengan rububiyah, maka diingatkan pula dengan keesaan Allah Jalla wa'ala. Wala usyriku bi rabbi ahada. Dan aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tauhid apa ini? Tauhid uluhiyah. Yang hanya bisa diterima oleh orang-orang yang beriman. Kaum musyrikin di bangsa Arab menolak, aba wastakbar, menolak dan menyombongkan diri ketika sudah disebut hanya Allah lah saja yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Mereka keberatan dengan sesembahan-sesembahan yang selama ini mereka lakukan untuk ditinggalkan. Dan diingatkan pula untuk beriltizam, taat, ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Di mana letak faedah ini? Kalau seseorang sudah mengakui Rabbnya satu-satunya zat yang diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun, maka dia siap beriltizam, artinya menepati terhadap ketaatan kepadanya, terhadap ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ini fungsi atau hikmah yang terkandung pada kalimat tersebut. Lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bihi usyriku bi rabbi ahada. Naam. Kemudian Allah Jalla wa'ala memberikan nikmat kepadanya, kepada yang beriman tadi, berupa iman dan Islam. Nah, walaupun dengan sedikitnya harta dan anak keturunan, maka ketahuilah pemberian iman dan Islam adalah an-ni'matul haqiqiyah, nikmat yang sebenarnya. Nah, nikmat yang sesungguhnya. Adapun selain dari itu, maka itu bisa terbentang sekian ketergelinciran, kemudian akibat dari apa yang dilakukan, kemudian Allah cabut dari nikmat tersebut. Allah telah memberikan nikmat kepada al-mu'min berupa keimanan, berupa keislaman. Dan itu merupakan nikmat yang hakiki, kenikmatan yang sebenarnya. Berikutnya ayat ke-39. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Walaula, dan mengapa kamu tidak, idh dakhalta, ketika kamu masuk, jannataka, kebunmu. Saya ulang, dan mengapa kamu tidak mengucapkan, qulta, engkau mengucapkan ketika engkau masuk ke ladangmu, ke kebunmu. Mengapa engkau tidak mengucapkan masya Allahu la quwwata illa billah? Nah, mengapa engkau tidak mengucapkan itu? Apa makna masya Allah? Artinya adalah sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, ada atau Allah berikan. La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Itu maknanya. Masya Allahu la quwwata illa billah. Maka merupakan suatu tuntunan ketika seseorang memasuki kebunnya. Atau kalau memang bisa ditafsirkan lebih dari itu, tempat usahanya. Supaya tidak kagum diri, lupa diri bahwa itu nikmat dari Allah. Nah, sebagaimana dikisahkan di sini, orang mukmin, orang kafir tadi memasuki ladangnya, kebunnya, dua kebun anggur sebagaimana yang dikisahkan. Kemudian tengah-tengahnya ada pepohonan. kemudian dilingkari dengan pohon kurma, irigasinya lancar, buahnya bagus, kualitas bagus-bagus. Nah, maka diingatkan, walaula idz dakhalta jannataka qulta, dan mengapa engkau tidak mengucapkan tatkala engkau memasuki kebunmu, Masya Allahu la quwwata illa billah. Nah, menunjukkan juga di sini tentang keutamaan kalimat Masya Allah la quwwata illa billah. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullah. Berkata Ashhab, berkata Malik, yang bagi likulli man dakhala manzilahu an yaqula hadza, selayaknya bagi seseorang yang memasuki rumahnya untuk mengucapkan ini. Naam, bukankah rumah itu pemberian Allah? Naam, kalau tadi memang lafadznya adalah kebun, tapi kebun juga bisa berarti lain, tempat usaha, termasuk tempat tinggal kita, kita berteduh di bawahnya. Maka tidaklah salah kalau Malik menyatakan yang bagi likulli man dakhala manzilahu an yaqula hadza. Hendaknya bagi seseorang yang masuk rumahnya untuk mengucapkan ini. Masya Allah la quwwata illa billah. Sungguh ini adalah pemberian dari Allah Jalla wa'ala, ya, yang tidak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya ini ada. Berkata Ibn Wahab, Ibn Wahab menyatakan kepada Hafs Ibn Maisarah, ra'aitu ala babi Wahab Ibn Munabbih, kata Hafs, aku lihat terpampang pada pintu rumahnya Wahab Ibn Munabbih tertulis Masya Allah la quwwata illa billah. Nah, demikian terpampang seperti itu. Demikian juga riwayat yang diriwayatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu kalimat yang termasuk kunuz al jannah, kunuz harta simpanan, harta simpanannya surga. Naam. Maka Abu Hurairah menyatakan, bala ya Rasulullah, tentu kami menginginkannya ya Rasulullah. Maka Nabi menyatakan, la haula wa la quwwata illa billah. Itulah ucapan dalam bentuk kalimat, la haula wa la quwwata, tidak ada daya dan kekuatan, illa billah, melainkan dari Allah Jalla wa'ala. Idza qalaha al-'abdu qala Allah 'azza wa jalla. Kalau hamba tadi sampai sudah mengucapkan itu, maka Allah Jalla wa Ala akan menyatakan aslama 'abdi. Hambaku telah menyerahkan diri. Wastaslam, maka dia pun menyerahkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Dia pasrah, dia sampaikan itu bahwa ini bukan dari kekuatan diriku, daya dariku, melainkan semuanya dari Allah Jalla wa'ala. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dari hadith Abu Musa. Nah, kemudian dilanjutkan, faqala ya Aba Musa atau Aba Abdullah al-Ibn Qais, ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah, maukah aku tunjukkan kepadamu dari harta simpanannya jannah. Qultu, maka aku menyatakan, kata Abu Musa atau Abu Abdullah atau Abdullah ibn Qais, Ma hiya ya Rasulullah, apakah ucapan itu ya Rasulullah? Maka beliau menyatakan, la haula wala quwwata illa billah. Nah, maka kita berbanyak zikir seperti ini. Nah, terkhusus terkait dengan nikmat-nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan. Satu hadis pula yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza kharaja ar-rajulu min babi baitihi aw min babi darihi." Jika salah seorang di antara kalian, jika seseorang keluar dari pintu rumahnya, kana ma'ahu malakan mukilan bih, maka dia disertai dua malaikat yang diwakilkan kepadanya. Fa idza qala, ketika orang tadi mengucapkan bismillah, dua malaikat tadi menyatakan, hudita, engkau telah diberikan hidayah. Tatkala orang tadi mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, dua malaikat tadi menyatakan, wuqita, engkau telah dilindungi. Dan tatkala dia menyatakan tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, dua malaikat tadi menyatakan kepadanya, kufita, engkau telah dicukupi. Nah, maka kedua malaikat tadi mendekat kepadanya, madza turidani min rajul, apa yang kalian berdua inginkan dari seseorang tadi? Maka sungguh dia telah diberikan hidayah, dia telah dilindungi, dan dia telah dicukupi. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Waktu isya sudah masuk. Semoga Allah Jalla wa'ala berkenan menjadikan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dari ta'lim, dari pembahasan-pembahasan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.